Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku, dimanapun kita semua berada, setiap kita di hari ini boleh jadi ada yang tengah merasakan suasana suka yang dihiasi dengan keceriaan, kegembiraan, kesenangan yang seluruh itu menuntut kita untuk meningkatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan segala kebahagiaan tadi yang memberikan ketentraman di dalam jiwa. Di lain sisi, boleh jadi ada saudara-saudari kita yang tengah diuji dengan suasana duka yang menghadirkan kesedihan, kegetiran, bahkan kegelisahan dan kegalauan, yang tentunya semua itu adalah ujian yang menuntut kita untuk meningkatkan kesabaran dan ketawakalan sehingga terbangun suasana lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ujian sabar tentu tidak lebih mudah menjalaninya dibandingkan dengan syukur. Untuk itulah kesabaran terkadang membutuhkan energi lebih, bukan hanya dari sosok yang diuji, tapi juga dari lingkaran-lingkaran sekitarannya, kolega-kolega, sahabat-sahabat, keluarga-keluarga, atau masyarakat yang berinteraksi sosial yang berada di lingkarannya. Terkait dengan itu, saya ingin mengajak pada saudara-saudariku sebangsa setanah air khususnya, dimanapun berada. Mari untuk hari ini saja, kita luangkan waktu sejenak untuk berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara-saudari kita yang tengah diuji dengan musibah yang membutuhkan kesabaran ekstra, kekuatan, bahkan keikhlasan di dalam jiwa, agar Allah Subhanahu wa taala berkenan dengan kita semua menghadirkan doa-doa terbaik, support terbaik bagi mereka yang dengan itu mampu memberikan ketenteraman, kedamaian, kekuatan, dan raihan hikmah di balik ujian yang tengah Allah pilihkan. Terkhusus, kita barangkali telah menyimak, mendengar, membaca, mengamati bahwa satu di antara putra terbaik bangsa yang saat ini diamanahi sebagai Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji Ridwan Kamil, tengah diuji melalui salah satu putra beliau tercinta yang kita ketahui bersama mendapatkan musibah di wilayah Sungai Are di Swiss. Untuk itu, kita mencoba untuk mengkhususkan. Terutama saya sarankan kepada para murid-murid kami dimanapun berada, kita mencoba untuk memberikan support yang terbaik. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan segala takdir terbaik untuk Adinda Emeril Hans Mumtaz atau yang dikenal dengan Eril. Pun demikian, juga memberikan kekuatan terbaik kepada keluarga yang mengiringi proses ikhtiar dalam pencarian. Kaligus dengan itu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan lebih, kebahagiaan terdalam, dan memberikan kecerahan hikmah di balik setiap musibah yang dialami. Tentu Allah memiliki rencana-rencana yang terbaik. Dengan sabar, boleh jadi itu yang mendekatkan kita kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin. Sabar adalah kalimat pembuka malaikat yang menyelamati para penghuni surga. Salamun alaikum bima sabartum. Dan sabar meningkatkan derajat lebih banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, sekali lagi kita bermohon semoga Adinda Eril diberikan segala hikmah terbaik, ketetapan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, keluarga diberi kekuatan, ketabahan, keikhlasan, dan kita semua diberikan kecerahan dalam hati kita untuk selalu memberikan waktu-waktu terluang kita guna memperhatikan siapapun yang berada di lingkungan kita. Boleh jadi, selain Eril, ada juga anak-anak bangsa yang membutuhkan perhatian dan doa-doa kita. Semoga dengan doa ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kemuliaan, kebaikan untuk kita semua. Pun demikian, saya juga mengajak kepada setiap kalangan untuk menghadirkan empati dalam setiap suasana musibah. Jauhkan segala hal yang boleh jadi menambah beban keluarga yang tengah berikhtiar, orang yang tengah diuji dengan musibah, dan mohon dengan sangat kepada setiap pihak-pihak tertentu yang boleh jadi menghadirkan upaya-upaya, namun saat yang bersamaan bertentangan dengan nilai-nilai syariat yang dianut oleh hamba-hamba yang tengah diuji dengan musibah, agar tidak menghadirkan satu upaya-upaya yang tentunya menjauhkan dari takdir-takdir baik yang telah Allah tetapkan. Demikian disampaikan kepada murid-murid dimanapun berada, para ahli Quran. Kita bersama bermohon, berdoa, khususnya perbanyak bacaan surah Al-Fatihah dan surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat 59. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Dan sungguh Allah pemilik segala misteri yang gaib. Tidak ada yang menguasai mengetahuinya kecuali Allah. Sungguh segala yang telah Allah tetapkan. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Allah mengetahui segala yang terjadi di daratan ataupun di perairan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahkan tidaklah satu dedaunan jatuh kecuali Allah mengetahui sebelum itu terjatuh dan takdir yang terkait dengan dedaunan yang jatuh itu. Wala habbatin fi zulumatil ardi. Dan tidak pula ada satu bebijian pun terjadi, tumbuh, bahkan jatuh dalam kegelapan malam kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Dan tidak pula terjadi yang kering, yang basah, kecuali telah ditetapkan dalam satu ketentuan takdir yang telah Allah gariskan. Semoga Allah memberikan kemuliaan, memberikan keselamatan, memberikan kebaikan, dan memberikan penerimaan terbaik kepada siapapun di antara hamba yang kembali dalam kemuliaan kepadanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.